Dengarkanlah kasih, kini ku sampaikan salam yang akhir bagimu. Dengarkanlah kasih, kini ku sampaikan salam yang akhir bagimu. Kini dengarkanlah sekedar pintaku, semoga engkau terima salam yang akhir dariku. Segala dosaku yang pernah kulakukan atas dirimu. Aku menyadari semua itu demi kebahagiaan hidupmu nanti. Bersama dia pilihan hati. Pintaku yang akhir kau lupakan saja, ku pergi jauh darimu. Ini selamat berpisah. Segala dosaku yang pernah kulakukan atas dirimu. Aku menyadari semua itu demi kebahagiaan hidupku nanti bersama dia.